memasukkan kehendak untuk mensiasati kebenaran. Kau takkan bisa lari dari diri sendiri. Kau tak mungkin bisa sembunyi dari hati nurani. Yeah.